الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan anak-anakku sekalian para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM di wilayah Berling Mas Cakep dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa Uthman TV kemudian Ahsan TV dan juga yang lainnya yang menyaksikan secara langsung kajian ini ataupun yang nantinya menyaksikan rekaman kajian ini dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama babul mujahadah, bab mujahadah, perjuangan seseorang melawan jiwanya, memaksa jiwanya untuk berbuat taat dengan menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangan Allah dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mujahadah. Demikian juga mujahadah itu bermakna mengajak. Mengajak orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita masih bersama hadis yang pertama. Hadis tentang wali. Hadis tentang wali. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa atau potongan dari hadis ini kita akan lanjutkan insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu taala fal awwalu hadis yang pertama adalah an abi hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah mudah-mudahan Allah meridhoinya qal dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha ta'ala qala sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis apa kemarin? Hadis qudsi. Hadis qudsi apakah semuanya sahih? Semuanya sahih enggak, Mas? Yang jenengan. Semua hadis qudsi sahih atau tidak? Tidak. Ya. Hadis qudsi termasuk di dalamnya ada yang sahih, ada yang lawan dari sahih, dhaif, bahkan mungkin saja sampai bisa dipalsukan. Ya, bisa saja dipalsukan. Makanya tetap harus diteliti. Akan tapi hadis qudsi kali ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari dan hadis ini sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman Man adali waliyan. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku akan umumkan peperangan melawan orang tersebut. Kita kemarin sudah sampaikan siapakah yang dimaksud dengan wali? Wali Allah. Yang dimaksud wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, sehingga mereka membuktikan keimanan mereka dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, lisannya, hatinya, anggota tubuhnya. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa, menjaga diri dari kemurkaan Allah, meninggalkan perkara-perkara yang haram, atau tidak meninggalkan kewajiban. Ya, itu wali. Jadi wali itu adalah yang beriman kepada Allah. Alladzina amanu, ciri wali itu orang itu beriman, kemudian membuktikan keimanannya dengan lisannya, berupa membuktikan keimanannya dengan menjalankan ketaatan lisan, ketaatan hati, ketaatan anggota tubuh. Ini harus kita fahami. Wa kanu yattaqun, dan mereka menjaga diri mereka dari kemurkaan Allah. Caranya bagaimana? Dengan tidak meninggalkan kewajiban dan menjauhi larangan. Ini wali. Makanya kemarin kan kita sampaikan, kalau ada orang bilang itu wali, tapi kok enggak pernah sholat wajib? Berarti wali napa sanes? Bukan wali. Orang bilang wali, tapi tangannya colak-colek perempuan. Bukan colak-colek, tapi semua diajak salaman. Ya laki-laki, ya perempuan, yang cantik atau yang tidak cantik, yang tua atau yang muda, yang mahram ataupun yang bukan mahram. Semuanya diajak salaman. Ini berarti sudah melanggar standar kewalian. Ustaz, apakah wali itu maksum? Kita tidak katakan maksum. Manusia tidak ada yang maksum. Tapi seorang wali tidak sengaja memamerkan, seorang wali bukanlah orang yang sengaja memamerkan apa? Kesalahannya. Bukan orang yang terus menerus dalam kesalahannya. Terkadang dia mungkin kalau kekasih Allah, terkadang tergelincir dalam dosa, kemudian dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali. Jadi bukan orang yang terbang, yang bisa terbang. Bukan orang yang bisa berjalan di atas air. Bukan orang yang kalau dibacok tidak mempan. Bukan orang yang muntahnya emas. Ya. Pernah lihat orang muntah emas? Yang terkenal itu Said Baba. Sai Baba ya? Sai Baba yang dari mana? Dari India. Ustaz kok nyebut nama orang? Ben Cetro. Karena terkadang seorang tokoh yang jelas-jelas kesalahannya perlu kita apa? Sampaikan supaya orang-orang tidak napa? Tidak tertipu. Mana banyak orang yang tertipu. Dan itu semua trik. Ya, semua itu adalah apa? Trik. Sebelum dimuntahkan, diuntal dhisik. Terus dikemu di mana? Di mulut. Ini edak-edak muntah, edak-edak muntah. Karo tisu karo ngelebok kemas, plung. Setelah itu baru dimuntahkan. Nah, itu seperti itu biasa. Di zaman sekarang dan juga di zaman yang lalu. Zaman dulu ada orang yang mengaku wali, orang pada kumpul. Kemudian minta, ada yang ngacung, minta buah-buahan musim panas. Padahal saat itu musim dingin. Oh ya, tak sholat 2 rakaat di tempat yang akan munculnya buah tersebut. Betul, sholat 2 rakaat. Gali, digali. Ternyata di bawahnya ada buah, ada buah-buahan. Masya Allah. Ini orang awam, ini pun langsung, langsung apa? Ternganga begitu ya, percaya. Padahal apa? Dia sudah ngutus pengikutnya untuk mendemdisit, ya, di apa namanya, ditanam, nanti anggota yang lain pura-pura menjadi apa, orang yang minta, ya, menjadi orang yang minta. Itu gitu. Nah, sebelum dia masuk ke satu kota, dia kirim pengikutnya. Dikirim pengikutnya. Ada masalah apa di kota tersebut? Jadi infonya lengkap. Punya intelijen. Jadi wali itu harus punya intelijen. Itu wali-walian. Akhirnya beritanya lengkap. Begitu dia punya majelis, dia menyebutkan masalah di kota tersebut. Seakan-akan dia sudah tahu sebelum orang memberitahu dia. Ya, padahal ada intelijen. Main-mainan lah kayak gitu itu. Ya, main-mainan. Ngatain itu. Allahu musta'an. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan yang semacam ini. Baik. Kita kembali. Ya, itulah wali. Jadi wali itu adalah yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak maksum. Terkadang tergelincir ke dalam apa? Kesalahan. Setelah itu kemudian mereka bertaubat. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadaku bi syai'in dengan satu perkara yang ahabba ilayya, lebih aku cintai, mimma iftaradtuhu alaih, ketimbang perkara yang aku wajibkan kepada dia. Jadi pemahaman gampangnya, kalau seorang wali itu adalah orang yang getol semangat melakukan perbuatan yang sifatnya nopo? Wajib. Melakukan perbuatan yang sifatnya nopo? Wajib. Termasuk meninggalkan perbuatan yang sifatnya nopo? Haram. Ini sekali lagi perlu. Mungkin logika-logika sederhana ini harus kita fahami dan berusaha kita fahamkan kepada kaum muslimin. Semangat mengerjakan yang wajib, semangat meninggalkan yang haram. Yang wajib contohnya ya tadi itu. Sholat, apa lagi? Puasa, sholat Jumat, ya, sholat puasa, sholat Jumat, ya, nutup aurat, wajib atau enggak? Wajib. Makanya kalau ada wali, ratau sholat 5 waktu, ya, yang lainnya ke masjid dia malah masuk rumah, katanya sholatnya di mana? Mekah. Atau mungkin yang lain Jumatan dia malah tidak Jumatan, masuk ke rumah. Maka jelas ini adalah sesuatu yang mencurigakan. Ya. Atau yang wajib tadi apa contohnya? Selain sholat, puasa. Yang lain puasa di bulan Ramadan, dia malah tidak puasa. Ketika ditanya kenapa enggak puasa? Sedang makan buah-buahan surga. Misalnya begitu. Ya. Puasa saya beda dengan puasa kalian. Atau misalnya yang wajib tadi apa saya sebutkan? Menutup aurat. Makanya kalau ada wali kok odeng-odeng, tidak menutup aurat, ketahuilah bahwasanya itu bukan wali. Ya. Ketahuilah bahwasanya itu bukan wali. Contohnya lagi apa tadi? Tidak melakukan yang haram. Itu perkara yang diwajibkan untuk ditinggalkan. Tadi ada yang diwajibkan untuk dilaksanakan, ada perkara yang wajib untuk ditinggalkan. Contohnya apa? Minum khamer. Ini wajib untuk ditinggalkan. Makanya kalau ada orang ngaku wali atau dianggap wali, tapi kok masih suka apa? Mabuk, minum khamer. Ketahuilah derajat kewaliannya atau sebutan kewaliannya perlu dipertanyakan. Dan yang anggap dia wali juga perlu dipertanyakan. Ini kan logika-logika sederhana sebetulnya. Okay. Yang harus ditinggalkan lagi misalnya memadzharati orang, membahayakan orang lain. Wali tidak memadorotkan orang lain. Karena memadorotkan orang lain itu adalah haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Maka kalau ada orang dianggap wali atau dinamakan wali, tapi kok masih suka nyakiti orang lain, maka derajat kewaliannya, sebutan kewaliannya perlu dipertanyakan. Dan orang yang menganggap dia wali juga perlu dipertanyakan. Contohnya nopo membahayakan orang lain? Suka ngerusak orang, rumah orang lain. Ada rumah bagus-bagus dilempari apa? Batu biar. Semuanya ridho. Waduh. Rumahnya orang sepeda bagus. Itu. Begitu. Wah ini wali tenan ini. Wali kok ngerusak sepeda ini? Uang. Wah itu Nabi Khidir. Nabi Khidir. Dia bukan Nabi Khidir yang jelas. Ya, Nabi Khidir hidup di zamannya Nabi Musa. Dia melakukan itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda syariat. Pendapat yang rajih Nabi Khidir adalah nabi. Syariatnya Nabi Khidir beda dengan syariatnya Nabi Musa. Dua-duanya nabi. Ada yang mengatakan Khidir itu adalah orang soleh. Ada yang mengatakan nabi, tapi yang lebih tepat dia adalah nabi. Syariatnya beda dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang jelas ini bukan Nabi Khidir. Walaupun banyak orang yang mengatakan Nabi Khidir masih sering muncul. Ya, masih sering muncul. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Ya. Apalagi contohnya memadarati orang. Merokok. Ya. Kita termadarati tidak kalau ada orang rokok di samping kita? Merasa sesek napa mboten? Sesek. Bahkan itu bahaya sekali. Dunia kedokteran mengatakan perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Loh makanya Ustaz, walinya ngerokok. Kan kalau hanya pasif itu lebih berbahaya, lah ngerokok lebih ringan. Lah yang menyebabkan adanya perokok pasif niku sinten? Yang aktif. Berarti yang pasif itu terjerumus ke dalam bahaya karena ada aktivis. Wah, aktivis. Ahlu rokok, ahlu rokok. Dan seterusnya. Ini logika-logika sederhana. Sekarang enggak, itu enggak bahaya. Ya udah, bayi yang baru lahir. Terus jenengan ngerokok. Terus begitu. Kira-kira jenengan digebuki wong tuane napa mboten? Naudzubillah min zalik. Terima orang tuanya? Enggak akan terima. Bayi baru lahir, orang tua yang kena stroke, kemudian jenengan rokok di depannya, kemudian asapnya ditiupkan, ben mari yole, aku wali, cepat gede yole, wali, masya Allah. Atau orang yang kena COVID, kita ngerokok di sampingnya, kira-kira bagaimana? Terima enggak keluarganya? Enggak akan terima. Bahkan sempat diisukan dulu, mudah-mudahan sudah tidak ya. Virus COVID bisa menyebar lewat hembusan asap rokok. Katanya. Saya juga tidak tahu itu berita yang benar atau tidaknya. Saya belum tahu. Kok saya belum tahu. Sudah pernah ada penelitian ke arah situ maksudnya. Kalau tidak tahu benar tidaknya kemudian disampaikan. Ini taruhlah ya. Ada yang mengatakan itu menyebarkan. Berarti kan semakin berbahaya. Zaman dahulu saya juga membaca penelitian. Seorang anak yang disusui oleh ibu perokok beda dengan seorang anak yang tidak disusui oleh ibu perokok. Yang jelas itu tadi, rokok membahayakan. Makanya kalau ada wali, disebut wali, dianggap wali, kok masih suka memadorotkan orang lain? Ini perlu dipertanyakan. Derajat kewaliannya, sebutan kewaliannya, dan perlu dipertanyakan kenapa orang-orang menganggap dia wali. Padahal jelas-jelas, wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili." Dan terus hambaku itu mendekatkan diriku dengan perbuatan amalan-amalan yang nafilah, yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai dia. Inilah proses seseorang sampai derajat napa? Wali. Yang wajib dilanjutkan dengan yang sunnah. Contoh gampangnya, sholat wajib ya jalan terus, kemudian ditambah dengan apa? Sholat-sholat sunnah. Puasa yang wajib jalan, Ramadan, dan ditambah yang sunnah. Sedekah yang wajib ya jalan, apa contohnya? Zakat. Ya. Kemudian sedekah yang sunnah berupa infak, jalan. Begitu seterusnya. Haji yang wajib dia kerjakan, mampu lagi, diberi waktu lagi oleh Allah, tambah lagi hajinya, umrohnya juga demikian. Ini namanya perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam derajat perwalian. Ya, perbuatan seseorang yang bisa mengantarkan kepada derajat perwalian yang disebut oleh Allah, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan membimbing pendengarannya. Lihat nggih, kalau wali berarti pendengarannya sudah dinapa? Dibimbing. Makanya kalau ada wali kok masih mendengarkan hal-hal yang haram, walaupun dia dianggap wali, viral sebagai seorang wali, maka dia perlu lagi dipertanyakan, benarkah derajat kewaliannya? Benarkah anggapan kewaliannya? Benarkah anggapan manusia bahwasanya dia wali? Ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan membimbing penglihatannya. Ya, kalau terjemahan letter luck, kenapa tidak saya sebutkan tadi? Karena memang maknanya itu adalah apa yang saya sebutkan. Kalau secara letter luck, dan aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Sebagian orang mungkin menganggap, saya tambah lagi terjemahannya, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Sehingga sebagian orang menganggap bahwasanya Allah itu berwujud menjadi pendengaran manusia atau penglihatan manusia. Ini tidak mungkin. Allah tidak mungkin menyatu dengan makhluknya. Nanti di akhir hadis membuktikan hal itu. Bahwasanya makna dari hadis ini bukan menyatunya Allah dengan hambanya, menyatunya Allah di telinganya, menyatunya Allah di penglihatannya, bukan. Tapi artinya adalah Allah membimbing pendengarannya, Allah membimbing penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah akan membimbing gerakan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah akan membimbing gerakan kakinya sehingga tidak melangkahkan kaki menuju tempat-tempat yang haram. Nah, Ustaz nih buktinya, Ustaz. Mulut enggak ada tahu, Ustaz? Lah iya, terus kenapa? Berarti enggak ada kaitannya dengan ngerokok, Ustaz. Nek ngerokok niku dicekeli napa mboten? Dicekeli toh? Napa rokoke ujug-ujug mabur? Dipegang rokoknya. Entah dengan begini, entah dengan begini nih, kalau pemilu ini anu, hari-hari pemilu ini anu banget, napa sih? Sensitif iki. Bayangkan ngerokok ya, mumpung belum ada pencalonan nomor. Jadi ngerokok begini, entah begini, entah begini, terserah. Pakai tangan. Nah, ketika seorang itu memegang rokok dengan tangannya, memegang khamr dengan tangannya, berarti Allah tidak membimbing tangan orang itu. Tidak menjaga tangan orang itu. Kesimpulannya, bukan wali. Gampang toh? Orang ngaku wali kok masih sering megang gelas khamr dan meminumnya, atau membahayakan orang lain dengan tangannya, membahayakan orang lain dengan lisannya, membahayakan orang lain dengan kakinya, ketahuilah dia bukan wali. Lah Ustaz, Ustaz juga masih sering dosa toh? Masih sering ngelirik mendengarkan perkara yang haram. Lah terus iya. Terus kenapa? Berarti Ustaz juga bukan wali. Lah sing ngaku wali niku sinten? Kita kan lagi belajar berusaha jadi wali. Tapi kita tidak pernah mengaku bahwasanya diri kita adalah wali. Sopo sing kewanen? Kita tidak ngaku. Panjenengan juga tidak pernah ngaku seperti itu. Tapi kita berharap kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Demikian. Hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Allah membimbing pendengarannya, Allah membimbing penglihatannya, Allah membimbing tangannya, Allah membimbing kakinya. Nah, ini akhir hadis menunjukkan bahwasanya Allah tidak menyatu. Wa in sa'alani ataituhu. Apa artinya? Kalau dia memohon kepadaku, aku beri. Di sini ada siapa dan siapa? Sa'alani. Ada sa'il, mas'ul. Ada dua ini. Yang pertama sa'il, yang kedua mas'ul. Yang pertama sa'il yang meminta, yang kedua yang diminta. Berarti di dalam hadis ini digambarkan Allah tidak menyatu. Makanya artinya tadi itu. Di sini ada mas, ada sa'il dan mu'ti. Ada yang meminta dan memberi. Yang meminta itu sang wali, yang memberi Allah. Makanya bahasanya bukan wala in sa'alani, kalau dia minta la yu'tiyannahu, maka dia pun akan memberi dirinya sendiri. Tidak ada. Ya, bisa difahami ya. Bukan bahasanya bukan kalau dia minta niscaya dia beri. Karena Allah tidak menyatu. Makanya dikatakan kalau dia minta Allah akan memberi dia. Ini faedah yang pertama. Menunjukkan bahwasanya Allah tidak menyatu dengan siapa? Hambanya. Setinggi apapun derajat kewalian seseorang. Siapa sih yang derajat kewaliannya paling tinggi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Di bawah para nabi siapa sih derajat wali paling tinggi? Abu Bakar, para sahabat. Terutama adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Okay. Begitu. Yang kedua, faedah yang kedua dari wala in salani la'utiyan wala a'taituhu atau a'taituhu, kalau dia minta aku beri. Hadis ini atau lafaz ini menunjukkan bahwa doanya wali itu mustajab. Doanya seseorang yang sampai derajat wali itu mustajab. Ya, banyak orang-orang yang sampai derajat seperti ini tapi tidak tampak. Jadi kewalian seseorang itu kadang tidak tampak. Karena itu antara Allah dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Diam-diam kalau datang di majlis, orang-orang sing gatekke. Nek pas absen mboten saged rawuh, nggih mboten digatekke, mboten digoleki. Kalau hadir enggak ada yang peduli, kalau dia sakit enggak hadir, enggak ada yang kehilangan. Masyaallah. Tapi ternyata orang itu di sisi Allah bagaimana? Tinggi derajatnya. Untuk mencapai wali, gak harus terkenal. Tapi walaupun dia tidak terkenal di penduduk bumi, dia terkenal di penduduk langit. Makanya dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini, tentang wali. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba fulanan da'a jibrila. Sesungguhnya Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil hamba tersebut. Allah akan panggil Jibril. Kemudian qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan." Hei Jibril, ketahuilah, aku sudah mencintai si fulan. Fa ahibbah. Cintai dia wahai Jibril. Disebut namanya. Nama jenengan disebut sehingga dikenal oleh siapa? Jibril. Kalau Jibril sudah mencintai, Jibril pun akan memanggil seluruh penduduk langit yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk bumi. Penduduk bumi sekarang berapa miliar? Berapa miliar? Perkiraan kata yang dulu lama 5 miliar. Ngatan? Enggak tahu yang petugas sensus. Tapi malaikat berapa miliar? Bertriliun-triliun kalau dihitung sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di langit sana ada masjid atau rumah yang namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk berapa? 70 ribu. Sing wis mlebu ora balik maning. Berarti setiap hari baru 70 ribu. Ping zaman Nabi 1444. Kalikan 360. Hitung piambek. Itu hanya dihitung dari sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika. Belum yang sebelumnya. Maka penduduk langit mencintai orang tersebut. Dia mungkin tidak terkenal di bumi, tapi di langit sangat, sangat terkenal. Kalau sudah dicintai penduduk langit, Allah akan lontarkan kecintaan itu ke dalam hati penduduk bumi. Jadi enggak heran kita kalau lihat seseorang kadang hati kita tresno, senang lihatnya. Ya, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ini bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah kepada wali. Dan ini semua adalah hasil mujahadah. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Wala in ista'adzani la'uyidannahu, kalau dia berlindung kepadaku, niscaya aku akan melindungi. Di sini ada dua, yang meminta perlindungan dan yang melindungi. Berarti Allah terpisah dari hambanya. Makanya penafsiran yang benar kembali tadi, bahwasanya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi, aku akan membimbing pendengarannya, aku akan membimbing penglihatannya, aku akan membimbing tangannya, aku akan membimbing kakinya, sehingga tidaklah mendengar, melihat, memegang, mengerjakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis yang pertama dalam masalah mujahadah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.